الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan tafsir dari surat Al-Mulk pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ke-26 ya lembar terakhir dari halaman 563 dalam mushaf. Dan kita langsung lanjutkan insyaallah taala pada ayat yang berikutnya ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka tatkala mereka melihat azab tersebut, melihatnya, dhamir ha di situ melihat ya pakalan siksa yang akan mereka terima, zulfatan telah dekat ya. Si'at wujuhul ladzina kafaru, yakni sa'a wujuhum, menjadi buruklah wajah-wajah orang-orang kafir tersebut, yakni menjadi muram, gelisah, ya bingung, takut, menjadi buruk wajah-wajah mereka ketika melihat azab telah semakin dekat kepada mereka. Waqila, ditambahkan dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah yang dulu kalian, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah yang dahulu kalian minta, yang kalian tuntut ketika di dunia, batas ta'jiluna, ya kalian minta disegerakan ya. Ya, dan banyak ucapan-ucapan mereka dinukil dalam Al-Quran yang mereka saking kerasnya pengingkaran terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul ya, dari salat as-salam, dan demikian para Rasul-Rasul sebelum beliau, mereka tentang, maka mereka justru menantang ya, coba datangkan itu apa yang engkau janjikan atau yang kau sebutkan akan dibangkitkan, jadi hari kiamat, demikian dan demikian ya, seperti itu mereka biasa menantang ketika di dunia. Kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yakni anna mahalla takdzibil kuffari wa ghururihim bihi hina kanu fid dunya, yaitu bahwa sesungguhnya mahal takdzibil kuffar, tempat pendustaan orang-orang kafir dan terpedayanya mereka sehingga mengingkari adanya apa-apa yang harus diimani, itu adalah hinakan fid dunia, adalah hanya ketika mereka ada di dunia. Mereka mengingkari, mereka tidak percaya, mereka tidak mau iman, apalagi meyakininya. Fa idza kana yaumal jaza, tapi kalau sudah datang hari pembalasan, wa ra'ul azab minhum, dan mereka melihat azab akan menimpa di antara, datang kepada mereka, zulfatan, didatangkan zulfa ay qariba, yaitu semakin dekat kepada mereka. Sa'ahum dzalik, jadi si'at wujuhuhum, si'at wujuh ladzina kafaru, yakni sa'ahum dzalik, hal itu membuat buruk mereka, nampak terlihat jeleknya mereka. Wa afdha'ahum, membuat mereka kaget, syok, terperanjat. Afdha', ya, betul-betul membuat mereka syok. Wa qalqala af'idatuhum, menjadi guncang fuad, ya, hati-hati mereka, kalbu mereka. Fataghayyarat lidzalika wujuhum, sehingga nampak terlihat berubah pada rona wajah mereka. Ya, bercampur, ya, menyesal, kecewa, takut, ya, dan berbagai macam. Karena dulu mereka mengingkarinya, sekarang azabnya ada di depan mereka. Wawabbahu ala takdzibihim, atau wawubbihu ala takdzibihim, dan mereka pun dicela karena sikap pendustaan mereka dahulu. Waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, yakni hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Di sini juga inilah yang dulu kalian minta, kalian tuntut. Nah, di sini Syekh menyebutkan inilah yang dulu kalian dustakan. Ya, mereka meminta, menuntut, menantang, coba datangkan itu. Ya, karena mereka enggak percaya. Makanya mereka menantang, coba datangkan kepada kami azab itu kalau memang benar. Ya, coba datangkan. Dan pada sebagian umat-umat terdahulu, banyak dari umat-umat para anbiya, kemudian disegerakan betul, ya, kepada mereka bencana. Yang banjir bandang kaumnya Nabi Nuh, ya, dan yang lain-lainnya, banyak disegerakan di dunia sebelum di akhir. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, musyrikin, ya, maka ditunda, ditangguhkan, tetapi dengan hujjah yang lain. Karena kalau kemudian langsung didatangkan, ya, memang mereka percaya jika di dunia sebelum mati, tapi sudah enggak bermanfaat, ya, karena sudah genting. Bahkan sampai putranya Nabi Nuh masih terombang-ambing di atas air, diajak beriman dan bersama muslimin mukminin naik ke atas kapal supaya selamat, tetap enggak mau. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, naiklah bersama kami ya anakku, jangan kau bersama mereka, tetap enggak mau. Ya, sehingga seperti adapun di sini nanti akan disebutkan mereka ditunda pasti Allah di ada hujjah-hujjah, ada bantahan-bantahan kepada mereka secara ilmiah. Dan nanti sebagian mereka Allah beri hidayah masuk Islam setelah Fathu Makkah, dan bahkan sebelumnya ketika perjanjian Hudaybiyah, berbondong-bondong orang masuk al-Islam, yes, banyak, jauh, ya, berlipat-lipat sebelum perjanjian Hudaybiyah, belum lagi ketika Fathu Makkah dan terus, dan hingga Makkah menjadi Darul Islam dan dikeluarkan musyrikin dari wilayah tersebut. Namun ada yang tetap bersikukuh di atas kekufurannya dan mati di atas kekafiran, ya, Abu Lahab dan yang lain-lainnya. Demikian pula yang melawan kaum muslimin pada perang Badar, terbunuh dari mereka sejumlah tokoh-tokoh mereka dan seterusnya yang Allah kehendaki. Ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak percaya dan mengingkari dan menuntut, meminta, menantang, didatangkan itu karena mereka tidak percaya. Ini semua kondisi hanyalah ketika mereka di dunia. Namun ketika hari di mana mereka melihat azab itu telah didekatkan, yaitu di yaumul kiamah besok, maka mereka tidak ada yang tidak percaya lagi. Semuanya mengimaninya. Semuanya mengimaninya. Maka disebutkan ya, oleh Syekh As-Sa'di, fal yaum ra'aitumuhu ayanan, maka pada hari ini kalian telah melihatnya secara di depan mata kalian, ayanan, betul-betul melihat langsung. Yang dulu diberitakan, sekarang kalian telah melihat langsung. Dan apa yang disebut mu'ayanah ini tadi, melihatnya secara langsung, ini juga di sebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, ya. Dan At-Tabari juga menyebutkan sanadnya sampai kepada Hasan Al-Basri, ya. Falamma ra'ahu zulfatan, ya, yaitu lamma ayanuhu. Hasan Al-Basri mengatakan ketika mereka melihatnya zulfatan, ketika mereka melihatnya secara langsung, sudah melihat di depan mata kepala mereka berbagai siksaan-siksaan itu yang akan mereka terima. Ya. Zulfatan ini qariban, dekat. Ya, di dekat azab itu dari mereka. Ra'ul azab minhum zulfah. Mereka melihat azab itu sangat dekat dari mereka. Ra'ul azab minhum zulfah. Ai qariban. Mereka melihat azab itu qarib minhum. Dekat dengan mereka. Maka saat itulah mereka percaya dan berubah wajah mereka, ya, putus asa, takut, ngeri, dan berbagai penyesal dan berbagai macamnya, dan sudah tidak bermanfaat. Si'at wujuh ladina kafar. Wanjalalakumul amra, kata Syekh Sa'di. Dan ketika kalian melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri pada hari ini, ya, telah hari pembalasan. Wanjalalakumul amr, dan telah nampak kepada kalian perkara ini, betul-betul nampak nyatanya. Watakat taat bikumul asbab, dan telah terputus berbagai sebab dari kalian, sudah tidak bisa lagi mencari jalan keluar, sudah tidak bisa lagi mencari, ya, perlindungan, pertolongan, sudah tidak bermanfaat melakukan amalan di hari itu. Mau nyembah-nyembah seperti apa, mau minta tolong seperti apa, mau doa memohon seperti apa, dulu sudah diingatkan. Maka taqat ta'ad bikumul asbab, sudah terputus berbagai sebab, cara-cara untuk selamat sudah putus dari kalian. Walam yabqa illa mubasyaratil adab, tidak tersisa lagi kecuali tinggal merasakan langsung siksaan tersebut, mubasyaratil adab, waliyadzubillah. Walamma kanal mukadzibuna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam alladzina yarudduna da'watahu yantaziruna halakahu wa yatarabbasuna bi raibil manun amarahu Allah an yaqula lahum kul ara'aytum min ahlakani Allah wa man ma'iya rahimana fama yujirul kafirina min azabin alim. Nanti diterangkan oleh Syekh. Yani ketika para pendusta yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang mereka menolak dakwah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka menanti-nanti kebinasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena nabi ini mereka anggap membuat kekacauan di masyarakat mereka, melanggar adat, merusak tatanan masyarakat, menjatuhkan ajaran nenek moyang dan berbagai macam. Mereka ingin supaya kembali seperti dulu, supaya berhenti dakwahnya dengan berbagai cara. Kalau tidak bisa dihentikan dengan cara halus, dan telah mereka lakukan, ditawarkan nabi menjadi orang terkaya, ditawarkan menjadi orang dinikahkan dengan wanita terkaya dari mereka, maka tidak mempan mereka mengharapkan tentunya, yaitu kematian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang mereka yang mendustakan, orang-orang musyrikin, mereka itu tentunya mereka mengingkari adanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak mengimani Allah dengan keimanan yang benar, mengimani atau mengingkari Rasul utusannya dan kalamnya, maka tentu mereka menolak dakwahnya dan menanti-nanti kebinasaan Rasulullah SAW. Wa tarabbasuna bi raibil manun, mereka juga menanti-nanti, ya, kematian Rasulullah SAW, dan juga kejadian, ya, apa yang diceritakan, ya, ini apa yang diancamkan, ya, kalau-kalau yang demikian itu apakah betul terjadi, ya. Di beberapa tafsir, ya, natrabbasu bi raibil manun di surat yang lain, saya kurang teringat ini, natrabbasu bi raibil manun, natrabbasu bi apa, am yaquluna sya'irun natrabbasu bi raibil manun, di surat apa, oh yang jelas Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan raibil manun, natrabbasu bi raibil manun, taib yang dinukil dari Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau menyebutkan ainan tadiru bil maut, kita sama-sama tunggu kematian, ya, lihat apa yang bakal terjadi, ya. Jadi mereka meyakini keyakinan mereka dan mereka mengingkari apa yang diancamkan oleh Rasul alaihi salam bagi siapa yang membangkang dan tidak mau beriman, dan mereka menanti-nanti itu, ya. Maka Nabi diperintahkan di beberapa ayat, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, katakan, jawab mereka, ya, tunggulah, kami sama bersama kalian, sama-sama menanti, ya, coba kita sama-sama menanti setelah kematian ada apa. Amarahullah an yaqul, Allah perintahkan ketika mereka terus mendustakan Rasul, dan bukan hanya itu alaihi salatu wasalam, mereka juga menunggu, tidak sabar menunggu-nunggu kematian Rasul alaihi salatu wasalam, dan itu tidak manfaat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melindungi mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala di dunia atau di akhirat, ya. Dan salah satu di antara dicegah dan ditahannya azab Allah segerakan adalah karena satu kaum itu masih mau beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka. Ya. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu disebutkan di surat lain. Tidak bakal makan Allah liyu'adzibahum, tidak bakal Allah akan menyiksa mereka, wa anta fihim, sementara engkau ya Muhammad masih di tengah mereka. Tidak akan Allah timpakan bencana, gempa ini itu, sementara engkau ya Rasul masih di tengah mereka. Ya. Wa maka Allah mu'adzibahum, dan Allah juga tidak bakal menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka masih mohon ampun, selama mereka masih minta ampun kepada Allah. Maka setelah Rasul tidak ada, tinggal tersisa satu, istighfar, istighfar, ya. Di antara sebab mencegah azab inilah. Namun kadang juga hal yang lain, dan tentu tidak, bukan berarti kemudian seorang istighfar, istighfar merasa aman. Karena wala ya'manu makrallah illal qaumul dhalun, illal qaumul kafirun. Tidak merasa aman dari makarnya Allah, rencananya Allah, seluruh orang yang terpercaya, orang yang ingkar. Dan disebutkan pula bahwa dalam hadis, ya Rasulullah, anuh laku wa fina salihun, apakah kami bisa dibinasakan padahal di tengah-tengah kami masih banyak orang soleh? Naam, bala idza katsral khabath, iya, jika telah banyak anak-anak zina. Al-khabath diterangkan para ulama, anak-anak hasil zina, ya, di sana sini berhubungan, menghamil, melahirkan anak padahal belum pernah menikah, ya. Dan berapa Allah mustahil. Jadi di sisi lain tadi Allah menyebutkan di antara sebab tidak diturunkannya azab adanya Rasulullah SAW di tengah mereka dan sepeninggal Nabi SAW adalah dengan beristighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Di sini mereka menanti-nanti kebinasaan Rasul alaihi salatu wasalam, ya. Dan sementara tidak ada yang bisa, justru dengan meninggalnya Rasul alaihi salatu wasalam itu semakin besar potensi mereka apa? Tertimpa azab, ya kan? Dan kalaupun Allah tunda, tentu tidak akan luput siksaan dari mereka di hari akhir. Kalau bukan di dunia, maka di akhirat. Maka disebutkan di dalam ayat, yang setelahnya, qul ara'aitum in ahlakani Allah. Katakan, jawab Muhammad kepada mereka, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, in ahlakani Allah, jikalau memang Allah membinasakan aku, wa man ma'iya, dan siapa saja yang bersamaku, ini para sahabat muslimin, memang kami dimatikan, aw rahimana, atau Allah merahmati kami, atau Allah mengasihi kami. Faman yujirul kafirina min adabin alim, maka siapakah yang bisa melindungi orang-orang kafir min adabin alim, dari azab yang pedih? Ya, Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan menjawab mereka seperti itu. Mereka mengharapkan kematian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawablah mereka, kalaupun Allah mematikan aku dan para sahabatku Allah matikan ataupun Allah kasihi, maka siapa yang bisa melindungi kalian jika tetap di atas kekafiran dari azab yang pedih? Siapa yang bisa melindungi kalian dari Allah dari azabnya yang pedih? Ini Allah perintahkan, amarahullah an yaqula lahum antum wa in hasalat lakum amaniyukum wa ahlakani Allah wa man ma'iya falaysa dhalika binafi'in lakum syai'an. Ini maknanya kata Syekh Sa'di. Nabi Allah perintahkan mengatakan kepada mereka, yang artinya kalian antum wa in hasalat lakum amaniyukum, meskipun terjadi seperti yang kalian inginkan, meskipun terjadi seperti angan-angan kalian, wa ahlakani Allah, dan Allah membinasakanku, wa man ma'iya, juga para sahabat yang beriman bersamaku, alaysa dhalika bimnafi'in lakum syai'an, itu semua tidak bermanfaat untuk kalian sedikit pun, bahkan seperti tadi kita sebut, semakin besar potensi azab bagi mereka. Li'annakum kafartum bi ayatillah. Kenapa? Karena kalian tetap ingkar kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wastahqaqtumul adzab, dan kalian berhak mendapatkan azab. Faman yujirukum min adzabin alim, maka siapa yang bisa melindungi kalian dari azab yang pedih? Qattahaddama wuqu'uhu bikum, yang telah tetap pasti akan menimpa kalian semua. Ya. Jadi mereka yang mengangan-angankan Nabi sallallahu alaihi wasallam mati duluan, itu pun ya apa bedanya? Ya, kalian tetap tidak bakal selamat ya. Sekalipun kalian merasa lega mungkin dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tidak akan menelantarkan agamanya. Makanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya subhanallah ya, Allah jadikan para penghafal Quran, penjaga Quran, mendakwahkan dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah SAW terus berjalan. Dan makanya Abu Bakar mengingatkan, ya, ketika orang sangat gelisah dan sangat bersedih di hari kematian Rasulullah SAW, Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah mati. Padahal Umar saat itu mengancam, mengatakan, siapa mengatakan Muhammad telah mati, ku penggal lehernya. Gak ada yang berani semuanya. Abu Bakar datang dan suruh Umar duduk. Umar ijlis, duduk. Umar gak mau. Karena Abu Bakar pemberani ya, dan saat itu menyampaikan hal yang butuh diketahui oleh Umar. Ya, Umar mengatakan Nabi itu belum mati, hanya pergi sebentar ke sisi Allah, lalu turun lagi ke sisi kita. Orang-orang pada bingung, ini gimana ini, meninggal betul. Abu Bakar mengatakan, karena sebelum itu Abu Bakar sudah merasa ajal Nabi sudah dekat ini. Sampai betul-betul kejadian, Abu Bakar gak kaget. Semuanya kaget. Maka Abu Bakar mengatakan, ya, siapa menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah mati. Waman kana ya'budullah, tapi siapa menyembah Allah, fa innallah hayyun la yamut. Maka ketahuilah, siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah maha hidup dan tidak akan mati. Maka terus, bukan berarti Nabi tidak ada, berhenti ibadah. Allah maha hidup, tetap kita ibadai sampai akhir hayat. Maka peran Abu Bakar As-Siddiq itu besar sekali. Dan Umar lemes sampai itu, seakan-akan ayat itu baru turun kepadaku, padahal hafal. Dan dibacakan ayat oleh Abu Bakar, makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa in mata, apakah kalau dia mati au kutila atau terbunuh? Nah, sebagian yang menyebutkan beliau merasakan adanya pengaruh racun wanita Yahudi yang meracuni paha kambing yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Bara bin Ma'rur langsung meninggal saat itu. Tapi Nabi diberitahu Jibril, ya, dilepeh langsung dibuang. Nabi selamat. Ya, tapi beberapa waktu Nabi mengatakan, aku sampai saat ini masih merasakan pengaruh racun wanita Yahudi. Maka disebutkan para ulama, apakah jika beliau meninggal atau terbunuh, ingkalab tumala aqabikum, kalian itu berbalik murtad meninggalkan agamanya. Dan disitu terlihat juga bagaimana betul permusuhan Yahudi ya terhadap muslimin bahkan kepada Nabi. Kembali ke situ, maka apa yang disebutkan ya, Rasulullah SAW ya telah wafat meninggal dunia, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjaga agamanya, tetap meneruskan dengan orang-orang yang meneruskan ajaran beliau alaihissalam, sekalipun ajaran telah sempurna di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti Umar pahami agama itu, dan tentu akan berkurang dan berkurang sesuatu yang telah sempurna, maka tentu tidak mungkin kita sebagaimana yang Nabi lakukan atau di kepemimpinan beliau, tidak mungkin didapati ada seorang siapapun memimpin seperti kepemimpinan Nabi jelas tidak mungkin ya. Tapi qaribu wasat itu dekatlah, dekat dan berusaha mendekat ya sebisanya. Kalaupun kita tidak bisa, jangankan mengungguli, tentu menyamai tidak bisa para pendahulu kita yang saleh ya. Namun kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka sebisa kita. Baik. Kembali ke situ. Faidan taib ta'abukum wa hirsukum ala halaki ghairu mufid wala mujdin ankum syai'an. Kalau begitu, capeknya kalian, ambisi kalian, semangatnya kalian untuk aku binasa, itu tidak ada manfaatnya, tidak berfaedah. Wala mujdin ankum syai'an, dan tidak berguna untuk kalian sama sekali. Wa min qawlihim, dan dia terucapan mereka atas siasadi, innahum ala huda, mereka yang di atas petunjuk, war rasul ala dalal, Rasulullah SAW di atas kesesatan, a'adu fi dzalika wa abaddu, mereka mengulang-ulang hal itu dan terus mereka lakukan, wajadalu alai, mereka membantah, berbantah-bantah di atas keyakinan mereka itu, waqatalu, bahkan mereka memerangi dakwah Islam dan kaum muslimin. Maka fa'amarallahu nabiyahu an yukhbira an halihi wa hali atba'ihi ma bihi yatabayyanu likulli ahadin hudahum wa taqwahum. Maka Allah SWT memerintahkan nabinya untuk memberitahukan tentang keadaannya dan keadaan para pengikutnya, yang dengan itu akan jelas bagi setiap orang, yaitu tentang hidayah dan takwa mereka. Wa huwa an yaqulu, yaitu untuk mereka mengatakan, amanna bih wa alaihi tawakkalna. Itu apa yang disebutkan, kul huwa rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan nih Muhammad, ini beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah. Kul ara'aitum in ahlakani Allah wa ma ya rahimana wa ma yujirul kafirina min azabin alim. Kul huwa rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fa sata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Katakan dialah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, kami mengimaninya, kepadanya saja kami bertawakal, dan kalian akan tahu kelak siapa yang di atas kesesatan yang nyata. Kul ara'aitu min asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini semua perintah dari Allah kepada Nabi SAW untuk menjawab mereka. Kul, kul, jawab, jawab mereka seperti ini. Adapun yang kedua, kul huwa Ar-Rahman, katakan dialah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di sini dipilihnya nama Allah Ar-Rahman, Allah Al-Misab ya, padahal nama-nama Allah banyak, itu ada kaitan dengan apa yang ada pada ayat sebelumnya. Kul ara'aitu min ahlakani Allah wa mamma'iyya au rahimana. Katakan bagaimana menurut kalian, kalaupun Allah membinasakanku dan orang-orang yang bersamaku, atau jika Allah membinasakanku dan yang bersamaku, atau Allah mengasihi kami. Ya, sehingga di situ ada al-khauf war-raja. Ya, al-khauf war-raja. Dan Allah mengasihi dengan sifat rahmah, itu terkandung pada kata ar-Rahman. Dan ar-Rahman zur-Rahmatil wasiah, yang memiliki rahmat yang luas. Sampai orang kafir pun masih diberi tangguh. Dan itu cocok, kalaupun kalian masih hidup, kalaupun kalian masih ada kesempatan, itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan ya untuk bertobat kepadanya. Maka kalaupun mereka bersikukuh keras, maka Allah merintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya untuk mengikrarkan keimanannya, menyebutkan di hadapan mereka, amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada Allah kami bertawakal bersandar. Adapun urusan kami dan kalian, fasata'lamun man huwa fi dhalalin mubin, kelak kalian akan tahu siapa yang di atas kesesatan yang nyata. Anda sudah opoh keras kepala mau diberitahu seperti apa, ya sudah, kalau begitu kalian perlu tahu kami beriman kepadanya, kami hanya bertawakal bersandar kepadanya. Sementara mereka ini mengingkari Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Ya, makanya ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim di apa, perjanjian Hudaybiyah, mereka mahada marrahman, rahmanul yamamah, apa ini Ar-Rahman, rahmanul yamamah, rajanya yamamah yang disebut Ar-Rahman yamamah. Mereka enggak mengakui. Adapun ya Allah, wallahi lahul jalala Allah, mereka mengakui, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Dan demikian pula aman Nabi, kalau kaum mukminin diperintahkan mengatakan kami beriman kepadanya, sementara mereka tidak beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka percaya adanya Allah, tapi keimanan mereka tidak benar, sebab keimanan yang benar adalah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Di samping iman nyembah kepada Allah, juga dia meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, berhala ada 360-an di sekitar Ka'bah, maka iman mereka tidak benar. Ditambah mereka pun tidak mengimani kalamnya Allah, Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang membawakannya juga lebih-lebih lagi. Nabi Muhammad SAW tidak mereka percaya sebagai rasulnya. Maka siapa yang mengingkari rasul yang diutus, secara tidak langsung dia mengingkari yang mengutusnya. Siapa yang mengingkari risalah yang dibawa oleh rasul ini, karena utusan hanya membawa pesan dari yang mengutusnya. Kalau tidak dia percaya oleh mereka itu isi pesannya, maka secara tidak langsung mereka pun juga mengingkari yang mengutusnya, yang membuat pesan dan syariat tersebut. Maka demikian itu pengingkaran mereka. Walai tawakkal, dan hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya, artinya kalian sudah mau sampai pun apa mereka memilih perang atau yang lain dan seterusnya. Alaihi tawakkal, kami bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan demikian pula oleh Syekh Sa'd rahimah taala, amanna, tayyib, disebutkan amanna bi wa alaihi tawakkalna, wal iman yashmal at-tasdiq al-batin wal a'mal al-batinah wal zahir. Sementara keimanan itu mencakup pembenaran dalam batin dan amalan batin maupun yang zahir yang nampak. Walamma kanatil a'mal wujuduha wa kamaluha mutawaqqifah atau mutawaqqafah ala tawakkul, khassallahu tawakkula min baini sa'iril a'mal. Dan ketika segala amalan ada dan kesempurnaannya, ada tidaknya amalan, sempurna tidaknya amalnya, itu semua berhenti bergantung dengan tawakal. Maka Allah pun menyebutkan, mengkhususkan satu ibadah, yaitu tawakal, dari seluruh amalan yang ada. Amalan kan banyak. Jadi di dalam Al-Fatihah juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah. Ini mirip dan ada kaitannya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ibadah itu banyak, ada sholat, ada doa, ada ini ibadah yang zahir nampak dan yang batin. Tapi di situ disebut dan hanya kepadamu kami minta tolong. Minta tolong kepada Allah dikhususkan satu ibadah agung. Kenapa? Karena seorang hamba di situ terkandung dia enggak bisa ibadah kalau tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia menyadari dan dia meminta bantuan Allah, dan itu sama seperti hadis ajaran-ajaran yang lain yang disebutkan terkandung di situ. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan mensyarah ihdinash shiratal mustaqim, ya, sampai di antara kandungan Al-Fatihah di kitab Madani Juz Salikin sampai 3 jilid. Sampai 3 jilid, ya. Karena kandungannya sangat banyak, ya. Ya kan abudu, ya kan nasta'in. Dan sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ihdis salama yanfa'u wasta'in billah wala ta'jazan." Bersemangatlah pada setiap hal yang bermanfaat bagimu, ya. Dan semangat wasta'in billah, minta tolong kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam akhir salat di antara sahabat diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Ya Mu'ad, inilah uhibbu." Diulang-ulang. La tanda'anna, jangan kau tinggalkan di setiap akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa istighfarika. Ya Allah, tolong aku, bantu saya untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Karena orang bisa baik dan beribadah, betul ilmu itu penting, harus kita pelajari. Tapi dia bisa paham, dia bisa dapat hidayah, mau mengamalkannya, tidak lain tidak bukan kalau ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar kecerdasan, berapa banyak orang lahum zaka walaysa lahum zaka, disebutkan Syekhul Islam, mereka memiliki kecerdasan namun tidak memiliki pensucian diri. Maka di sini pentingnya mengkaji ayat-ayat, mengkaji tafsir, ya, selain daripada fikih-fikih, hadis-hadis, ya, untuk masalah kalbu dan pensucian hati penting sekali mempelajari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau anda perhatikan di Al-Qur'an, di samping ada ayat-ayat warisan, ayat-ayat jual beli, ayat-ayat hijab, ayat puasa, dan beberapa, tapi di situ kebanyakan isinya, lihat, hari akhir, neraka, surga, ini itu. Karena itu yang mengingatkan seorang qalb, ya. Adapun seorang tidak qalbunya tidak masuk, maka akan malas, akan berat, akan bahkan mungkin tidak diterima amalannya ketika kosong dari ikhlas waliyadzubillah. Tawakal, bersandar kepada Allah sangat penting, ya. Maka Allah Subhanahu telah khususkan di antara amal-amal yang ada. Kenapa? Karena amalan itu sempurna tidaknya dan bisa tidaknya itu ketika seorang bergantung kepada Allah Subhanahu taala. Maka lihat, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak pasukan yang kecil mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Begitu pula Maryam mengandung, ya, sampai sulit, diperintahkan menggoyang pangkal pohon kurma, percaya, tawakal, dan jadi ada tawakal kepada Allah. Kul huwar rahman aman nabi wa alaihi tawakkal. Ya. Sata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan itu terkait juga kul huwar rahman, terkait dengan yang sebelumnya, kul ara'aitu min ahlakani Allah wa mamma ya rahimana. Salah satu di antara tafsirnya disebutkan oleh Al-Baghawi, qila maknahu ara'aitu min ahlakani Allah fa'adzabani wa mamma ya. Di antara maknanya dikatakan, bagaimana menurut kalian jika Allah membinasakanku, yaitu menyiksaku atau orang-orang yang bersamaku, aurahimana, atau Allah mengasihi kami, faghfar lana, sehingga Allah mengampuni kami, fanahnu ma imanina, meskipun kami dengan keimanan kami, kami pun tetap khaifun, kami khawatir, an yuhlikana bidunubina, kalau Allah membinasakan kami dengan dosa-dosa kami, ya, li anna hukmahuna fitina, karena hukum Allah berlaku bagi kami juga, bukan hanya kalian akan menimpa orang-orang kafir, tapi juga kami meskipun muslim, mukmin, ya, kami punya kekurangan-kekurangan, ya, sebagian, dan demikian lebih-lebih. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dosa tidak ada yang dosa besar, dosa besar satu pun tidak ada apalagi syirik, dan dosa kecil langsung Allah tegur, ya, dan itu tidak ada yang terus-terusan dilakukan. Sebenarnya seperti yang disebut abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, disebut para ulama, maka disebut beliau maksum, terjaga dari dosa, itu maknanya, ya. Ya, ini ketika ada kesalahan kecil sedikit langsung Allah tegur dan langsung, ya. Dan sebagaimana pula ketika ada kaum melukai beliau dalam perang, sampai Nabi sempat mengatakan, bagaimana nasib suatu kaum yang mereka melukai nabinya? Bagaimana nasib mereka? Maka Allah tegur, ya, tidak ada urusanmu tentang mereka sedikit pun. Apakah Allah menyiksa mereka atau Allah memberi hidayah mereka masuk Islam? Dan mereka ternyata masuk Islam, yang melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu beberapa teguran terkait dengan tersebut. Maka disebutkan oleh Al-Baghawi, Wahad menukil beliau tentang hal ini, faman yujirukum ya wa yamna'ukum min adzabihi wa antum kafirun. Kami saja yang beriman, kami khawatir kalau terkena imbas Allah, timpakan, ada yang bencana dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kalian yang kafir, yang ingkar terhadap Allah? Dan Al-Baghawi mengatakan, wa hadza makna qaul Ibnu Abbas. Inilah makna ucapan Ibnu Abbas. Beliau menisbatkannya kepada Ibnu Abbas. Artinya di sini ada ajaran al-khawf waraja. Ya, berharap dan takut. Berharap kepada Allah, Allah mengampuni kita, Allah mengasihi kita karena iman, karena keyakinan kita kepada Allah dan menjalankan kewajibannya dan beberapa hal. Itu ada harapan, tapi juga khauf. Ya, kita juga bukan malaikat dan bukan yang sudah dipastikan apa namanya selamat. Dan ini sekaligus sebagai juga di sini adanya amar ma'ruf nahi mungkar, juga di sini bantahan terhadap sebagian orang sekarang ketika ada yang mengingatkan tentang sholat, tentang yang lain, sering dibalas sok suci. Ini di kalangan orang umum banyak sering disebut seperti ini. Ya, ini bahaya. Ya, kalau orang yang memberi nasihat, orang yang beramar ma'ruf mungkar, kemudian dituduh sok suci, padahal kita tidak tahu isi hatinya. Padahal justru seorang itu yang takut, ya, dan dia berharap ingin selamat, dia tentu akan menjalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah hatinya, maka dalam keadaan seperti itu, Nabi surah yang paling dekat dengan Allah khawatir. Ma adri ma yufa'alu bi wala bikum, di ayat yang lain, di surat yang lain. Aku tidak tahu apa yang Allah perbuat terhadap diriku dan kalian. Ma adri ma yufa'alu bi wala bikum. Saya enggak tahu apa yang Allah besok takdirkan menimpa saya. Tidak juga kalian, saya enggak tahu. Apa yang terjatuh, yang terluka, yang apa enggak tahu. Itu Nabi, apalagi yang bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya seorang muslim juga untuk tetap khawatir, tapi jangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ingatkan. Dan jangan kemudian seorang menganggap ini sok suci, orang yang mengingatkan berarti merasa paling baik. Enggak. Orang yang mengingatkan juga mungkin ada kekurangan ini itu, tapi kita memang disyariatkan seperti itu. Dilanjutkan di setelahnya, disebutkan Allah mengkhususkan tawakul, ya, tadi karena bersandar kepada Allah itu sangat penting. Wa illa fahuwa dakhilun fil iman. Jika tidak, sebenarnya tawakul sendiri masuk dalam iman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepada Allah dan kami hanya bertawakal kepada-Nya. Sebenarnya tawakal itu minal iman, ya. Semua amal ibadah, iman yazid bita'. Semua ibadah menambah iman dan termasuk bagiannya. Paling tinggi ucapan la ilaha illallah, paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan demikian pula rasa malu termasuk iman. Dalam hadis-hadis dan dalam ayat, makan Allah yang yudhayya imanakum, Allah tidak bahkan menelantarkan iman kalian, salat. Dan begitu pula di sini tawakal, tapi Allah sebut khusus. Itu seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta tolong kepada Allah termasuk ibadah, tapi dikhususkan karena penting dalam posisi ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Karena kita enggak bisa ibadah kalau bukan minta tolong kepada Allah. Dan di sini aman Nabi, kami beriman kepada Allah dan hanya kepada-Nya kami tawakal. Menunjukkan tawakal punya bagian penting dalam iman. Kemudian disebutkan wa min jumlati wa lawazimi kama qala ta'ala, dan termasuk tawakal adalah termasuk konsekuensi keimanan. Seorang yang beriman kepada Allah, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah yang menakdirkan segala sesuatu, Allah Malik, Raja di Raja, maka mestinya dia bersandarnya kepada siapa? Allah, bukan kepada dokter, obat dan berbagai macam. Meskipun itu sebab, tapi secanggih apapun, kalau Allah tidak takdirkan tidak bisa jadi. Logikanya laki perempuan nikah kan punya anak. Allah enggak takdirkan enggak punya anak kok. Logikanya kan orang sendirian enggak punya pasangan enggak bisa punya anak. Allah takdirkan punya anak jadi kok. Iya kan? Maka mestinya tak. tawakal. Kama qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, bersandar kalian semua, in kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman. Fa idza kanat hadhihi halur rusul wa halu man ittaba'u wa hiya alhal allati tata'ayyanu lil falah wa tatawaqqafu 'alayha sa'adah wa halatu a'da'ihi bididdihah. Maka apabila inilah kondisi rasul dan kondisi orang yang mengikutinya, begitu pula kondisi yang di situ diharuskan untuk mendapatkan kebahagiaan dan menentukan adanya kebahagiaan dan keberhasilan, sementara ada kondisi musuh-musuhnya adalah kebalikannya. Fala iman wala tawakkul, tidak ada iman, tidak ada tawakkal. Ulima bidzalika man huwa ala huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Diketahui dengan itu siapa yang di atas petunjuk dan siapa yang di atas kesesatan yang nyata. Kemudian Allah mengabarkan tentang bahwa Allah menyendiri dalam memberikan nikmat, terlebih tentang air yang Allah jadikan waja'alna min kulli syai'in hayy minal ma' waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu dari air. Maka Allah mengingatkan kul ara'aitu min asbaha ma'ukum ghawra. Katakan ya Muhammad, bagaimana menurut kalian jika Allah menjadikan air kalian kering, meresap ke tanah, ghairan, fama ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa yang sanggup mendatangkan air yang memancar? Tasyrabuna minhu, yang kalian minum, yang kalian beri makan ternak kalian, kalian sirami tanaman kalian, tidak ada yang bisa. Ini istifham lil ingkar, ai la yaqdiru ahadun ala dzalik, tidak ada yang mampu melakukan itu qairullah selain Allah Subhanahu wa taala. Tanpa air semua mati, dan siapa yang mendatangkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah al-musab. Ini akhir dari tafsir surat Al-Mulk. Alhamdulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.